sungguh aku tak menyangka, tiada angin, tiada petir menggelegar. Ketika ku terima sepucuk undangan biru, sampai hati kau hianati cintaku. Ini rasanya aku menangis saat ku melihat kau bersanding. Namun ku mencoba menyimpan duka di hati, ku sembunyikan air mata di balik senyumku. Siapa bilang hati ini tak akan terluka? Siapa bilang diriku tiada merasa kecewa? Ku akui masih tersisa cinta di dada yang membara, namun ku tak berdaya. Setegar batu karang dihantar ombak biru, hadapilah semua tak berdua engkau sesali. Mungkin sudah suratkan putus tali ikatan dirimu dan dirinya, tak mungkin rasanya aku menangis saat ku melihat kau bersanding. Namun ku mencoba menyimpan duka di hati, ku sembunyikan air mata di balik senyumku. Siapa bilang hati ini tak akan terluka? Siapa bilang diriku tiada merasa kecewa? Ku akui masih tersisa cinta di dada yang membara, namun ku tak berdaya.